Nyanyi bareng ya. Yuk. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Semuanya. Hapuskan memoriku tentangnya. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi, ku mohon padamu jangan sembunyi. Sembunyi dari apa yang terjadi. Disini ku coba untuk bertahan, ungkapkan semua.